محمد عبده ورسوله. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulang di ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dikatakan orang yang beriman. Yang begini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Karena pada dasarnya harta orang itu adalah haram untuk kita. Baik. Mal yang ada pada mereka adalah taib malum muhtaram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk kita ambil, untuk kita pakai, untuk kita miliki. Tidak halal berarti haram. Illa bi thibatin min nafsihi, kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Dia mau memberikannya sebagai hadiah, sedekah, atau apalah namanya, yang jelas dengan kerelaan dia dia memberikannya kepada kita. Oleh hukum asalnya haram untuk kita ambil. Dengan cara yang berbagai macam yang dilakukan oleh orang, dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara merampas, merampok, menipu, berbagai macam yang dilakukan oleh orang-orang. Kenapa di sini Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum? Ya, ini karena kebanyakan atau dasar awal yang dilakukan oleh orang ya memakan. Barakallahu fikum. Walaupun tidak semuanya dimakan, mungkin dipakai. Barakallahu fikum, untuk mencari, mencuri, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dia mencuri untuk dia belikan motor, untuk dia belikan apa-apa. Tapi hukum asal pemakaian itu adalah ya untuk dimakan, karena adalah kebutuhan dasar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita perbaiki, kita mengusahakan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita dari makanan dan minuman serta apa yang kita pakai itu adalah sesuatu yang bersumber dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari perkara atau dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil curian, hasil tipuan, atau hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya maka yang paling pantas untuknya adalah api neraka. Dan juga ini termasuk perkara yang menghalangi untuk dikabulkannya doa seseorang. Kata Rasulullah SAW, mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa gubbiya bil harami fa anna istajabulah. Dia makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram. Bagaimana bisa dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya? Ya walaupun dia dalam kondisi safar, yang dalam kondisi safar doa makbul. Walaupun dia dengan memuji-muji Allah sebelumnya, dan itu memang merupakan sunnah atau adab dalam berdoa, tapi ketika penghalang ini juga ada, maka doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Baik. Kecuali tentunya dengan metode dan cara yang syar'i berupa dagang. Barakallahu fikum. Berupa dagang. Ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagang pun harus dengan cara yang diridhai, tidak ada paksaan. Barakallahu fikum. Tidak ada paksaan. Baik. Hatta sudah terjadi transaksi selama mereka masih di majelis akad, masih boleh masing-masingnya membatalkan akad dan menggugurkannya. Barakallahu fikum. Yang biasa disebut oleh para ulama kita dengan majlisul khiyar atau khiyarul majlis. Baik. Khiyarul majlis. Ketika orang masih dalam majlis akad, masih duduk di situ, masih berada di tempat yang sama, sudah terjadi akad, bahkan barang itu sudah berpindah tangan, uang juga telah diserahkan. Tapi kalau dua-duanya mau, atau satu di antara keduanya membatalkannya, batal. Jadi, seorang membeli sesuatu dari yang lainnya masih di tempat. Kemudian dia mengatakan, afwan, ini anak tidak jadi beli. Jadi, anak sebenarnya bukan ini yang anak mau beli, cuma karena anak tergiur tadi, maka anak beli, maka anak pulangkan ini. Ini barang antum sini, uang anak. Tidak jadi. Atau misalnya kebalikannya, si penjual salah menjual, dalam artian barang yang tadi itu yang dia jual sebenarnya tidak boleh dijual karena sudah ada yang pesan duluan. Afwan, anda tidak jadi jual karena tadi anda lupa kalau ada orang yang sudah pesan sebelumnya. Jadi, maka harus di barakallahu fikum dikembalikan hak dari milik orang lain selama mereka masih di majelis akad. Tidak boleh dikatakan, oh sudah so kelar ini, so barang so ente ambil. Wallahul musta'an. Antara radin minkum, saling meridhai antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada unsur tipuan dalam jual beli. Baik. Karena yang namanya jual beli bukan cuma sekedar selisih antara penjualan dan pembelian yang kita inginkan berupa keuntungan, bukan. Tapi kita menginginkan padanya keberkahan. Barakallahu fikum. Pada jual beli yang kita lakukan, kita inginkan padanya keberkahan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā." Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Coba perhatikan bahwa di hadis ini Allah menitik beratkan permasalahannya pada keberkahan, bukan pada keuntungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya antara pembeli dan penjual ini jujur, lurus dalam jual belinya, tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyi, tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Burika lahumā fī bay'ihimā." Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada jual belinya. Baik, akan tetapi kalau kedua-duanya dusta atau salah satu di antara keduanya dusta atau menyembunyikan sesuatu atau ada unsur tipuan di dalamnya, muhiqat barakatu bai'ihima, diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya walaupun ada untungnya. Jadi, dalam bentuk rupiah tapi tidak berkah. Barakallahu fikum. Boleh jadi untungnya banyak bahkan. Banyak untungnya. Tapi karena tidak ada berkah, keuntungan tak tahu lari kemana. Hilang begitu saja atau tersalurkan di tempat-tempat yang jelek. Tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi itu adalah tempat-tempat maksiat. Wal'iyadu billah. Maka Allah SWT mengatakan, illa antakuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Jangan karena barakallahu fikum sulitnya, susahnya kehidupan. Barakallahu fikum. Dia merasa bahwa dia hanya beban bagi orang lain atau susah sangat kehidupannya. Al-muhim, dia mau mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Maka Allah mengatakan, mengingatkan, la taqtulu anfusakum. Kalaupun harus dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan kematiannya, maka jangan dia minta begitu saja. Baik. Tapi hendaknya dia mengatakan, Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Baik. Sebelumnya dia harus mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan umurku seandainya umur yang panjang ini masih lebih baik untuk aku. Dan wafatkan aku ya Allah jika memang sekiranya kematian itu lebih bagus untuk aku. Demikian caranya kalau memang dia harus meminta kepada Allah SWT kematian itu. Karena dia tidak tahu sesungguhnya setelah kematian itu atau dengan kematian itu lebih baik untuk dia atau tidak. Barakallahu fikum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan memang ini adalah dosa besar. Dosa besar bunuh diri. Baik. Tempatnya di neraka. Mengerikan, barakallahu fikum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hatta dia sebagai seorang yang mujahid, kalau dia bunuh diri, subhanallah, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang luar biasa hebatnya dalam peperangan sehingga dia dipuji-puji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, orang ini dalam api neraka. Para sahabat pun terheran-heran, bagaimana bisa ini orang menjadi penghuni neraka sementara dia jihad di sabilillah, dia yang paling hebat. Jadi, tidak ada satu orang pun yang dia kehendaki untuk dia bunuh kecuali dia bisa melakukannya. Dia bunuh orang kafir tersebut. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa dia penghuni neraka, maka seorang di antara sahabat mengatakan, ana sahibu, saya akan mencari tahu ini kenapa Rasulullah mengatakan dia sebagai penghuni neraka. Maka dibuntuti, diikutilah sahabat ini yang telah dinyatakan Rasulullah bahwa dia sebagai penghuni neraka. Jadi, memang hebat dalam peperangannya, akan tetapi di akhir-akhir kehidupannya dia terluka parah dan tidak sabar dia dengan luka itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak, barakallahu fikum, tidak tahan dengan sakit yang dia derita, tidak sabar, maka dia membalikkan pedangnya, ujung pedangnya di dadanya dan gagangnya di tanah. Kemudian dia merobohkan dirinya sehingga pedang itu menembus dadanya. Dengannya dia pun mati bunuh diri. Sahabat itu pun langsung mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu penghuni neraka. Karena orang ini ternyata akhir hayatnya adalah bunuh diri. Barakallahu fiik. Sekali lagi sebagaimana kita katakan kemarin, untuk keluar dari masalah kehidupan ini, kesempitan hidup, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari masalah hidup yang dia hadapi. Baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib. dan dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yaitu umay yatakillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah dan gampang. Wala taqtul anfusakum min Allah kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara. Dan barang siapa yang melakukan itu tadi, mengambil harta orang dengan cara yang haram seperti mencuri, merampok, menipu dan yang lainnya, barakallahu fikum, yang dengannya dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, mengambil hak orang lain, wa may yaf'al dzalika, demikian juga siapa yang bunuh diri, barakallahu fikum, wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara, maka kami akan mengadab dia dengan api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu sangat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu kafir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika sekiranya kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, bunuh diri dosa besar, mencuri dosa besar, barakallahu fikum, menipu, merampok dan berbagai macam dosa-dosa besar, barakallahu fikum. Yani semua dosa-dosa yang diancam untuknya api neraka atau laknat, barakallahu fikum, atau azab, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Maka Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar itu yang Allah larang kalian dari melakukannya, nukafir ankum sayi'atikum, maka dosa-dosa kecil yang kalian lakukan itu kami akan ampuni. Barakallahu fikum. Nukafir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga dengan kemuliaan. Barakallahu fikum. Subhanallah, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, adapun dosa kecil, maka tidak akan ada seorang pun yang luput daripadanya. Ada saja yang dia lakukan dari dosa-dosa kecil. Baik. Dan dosa-dosa besar sangat memungkinkan orang untuk meninggalkannya. Bismillahi tabaraka wa taala wa bi taufiqihi. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.